Bismillahirrahmanirrahim. Faraun sunnah duhulu sholatin binasab. Fara yang menjelaskan tentang kesunahan sholat ya. Salah satu kesunahan sholat yaitu melakukan sholat dengan semangat. Duhulu sholatin binasab. Masuk ke dalam sholat dengan semangat. Jadi nasat ini lawan dari bermalas-malasan ya. Di saat kita sholat, kesunahannya kita semangat melakukannya. Alasan kesunahan ini li'annahu ta'ala dhamma tarikih bikaulih wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Kesunahan melakukan sholat dengan semangat dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak semangat di saat sholat. Celaan Allah itu terdapat di dalam firman beliau, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka melakukan sholat, mereka melakukannya dengan kusala. Kusala itu artinya malas-malasan, berat ya. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Wal kasalu al futuru wattawani. Arti kata kasal adalah lambat melakukan. Jadi futur wattawani ini adalah lawan dari nasyat ya. Kalau nasyat artinya semangat, berarti futur wattawani ini artinya malas, malas atau tidak semangat. Wa faraghi qalbin minas sawagil. Ini kesunahan berikutnya. Kesunahan berikutnya adalah di saat sholat kita disunahkan untuk mengosongkan hati dari segala kesibukan. Sawagil ini artinya kesibukan. Alasannya, alasan kesunahan ini li'annahu akrobu ilal khusyuk. Karena hal itu bisa mendekatkan kita kepada khusyuk. Wa sunnah fiha ay fi sholatihi liha khusyu'un biqalbi. Disunahkan juga di saat sholat khusyuk atau tenang. Jadi khusyuk itu terjemahnya biasa diterjemah dengan tenang ya. Di saat sholat kita disunahkan untuk khusyuk biqalbihi, khusyuk dengan hati kita. Jadi hati kita disunahkan untuk tenang di saat sholat. Gambaran hati yang tenang adalah bi'alla yahdhuru fihi ghairu ma huwa fihi. Di dalam hati kita tidak ada apapun kecuali yang sedang kita lakukan. Jadi tidak terbesit di dalam hati selain apa yang sedang kita lakukan. Jadi di saat kita sholat, hati kita hanya terisi dengan sholat yang kita lakukan. Jadi kalau kita sedang membaca Fatihah, berarti isi hati hanya Fatihah. Kalau kita sedang ruku, isinya hanya ruku dan seterusnya. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun sesuatu yang di luar sholat itu berhubungan dengan akhirat. Jadi intinya yang dimaksud dengan khusyuk biqalbihi, khusyuknya hati adalah di saat sholat hanya memikirkan sholat saja, tidak ada pikiran lain. Walaupun pikiran lain itu berhubungan dengan akhirat. Jadi memikirkan sesuatu yang di luar sholat, walaupun hal itu berhubungan dengan akhirat, itu sudah tidak dinamakan khusyuk. Wabi jawarihi, disunahkan juga khusyuk tidak hanya dengan hati, tetapi anggota badan kita. Jadi wabi jawarihi ini hubungannya atau atofnya ke kata biqalbi. Selain khusyuk biqalbihi, disunahkan juga khusyuk bijawarihi. Jawari artinya anggota badan. Jadi hati kita khusyuk, anggota badan juga khusyuk. Penggambaran anggota badan khusyuk adalah bi'alla ya'batha bi'ahadiha. Tidak bermain-main dengan salah satu darinya. Jadi semua anggota badan itu di saat sholat tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dalam arti tidak berhubungan dengan sholat. Wa dzalik li fana illahi ta'ala fi kitabil aziz ala fa'ili. Kesunahan khusyuk baik itu hati maupun anggota tubuh dikarenakan Allah memuji di dalam Al-Quran, memuji kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Bikaulihi dengan firman-Nya, qad afal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Sungguh telah bahagia orang-orang mukmin yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Jadi di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang mukmin yang memiliki sifat alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian alasan lain mengenai kesunahan ini adalah walintifa'i thawabi sholati bintifa'ihi, dikarenakan pahala sholat bisa hilang bila hilangnya khusyuk di dalam sholat. Jadi bintifa'ihi, domirhi ini kembali ke khusyuk. Pahala sholat hilang bila khusyuk di dalam sholat hilang. Jadi pahala sholat itu tergantung khusyuk atau tidaknya seorang melakukan sholat. Kalau ada khusyuk di dalamnya maka terdapat pahala, kalau tidak maka pahalanya hilang. Kama dallat alaihil ahaditsus shahihah. Dan hal ini, hilangnya pahala sholat disebabkan hilangnya kekhusyuan, itu telah dijelaskan oleh beberapa hadis yang sahih. Kemudian alasan yang ketiga, jadi kesunahan khusyuk ini alasannya tiga ya. Yang pertama pujian Allah, yang kedua hilangnya pahala, yang ketiga walianna lana wajhan ihtarahu jam'un annahu syartun lisiha. Alasan yang ketiga adalah karena di dalam madhab syafi'iyah terdapat satu pendapat yang dipilih oleh golongan ulama. Pendapat itu mengatakan bahwa khusyuk adalah syarat sah sholat. Jadi ada ulama di madhab syafi'iyah yang mengkategorikan khusyuk ini sebagai syarat sholat, sebagai syarat sah sholat. Dalam arti apabila seseorang di saat sholat tidak khusyuk maka sholat yang dilakukannya tidak sah menurut pendapat ini. Jadi karena ada pendapat demikian maka khusyuk ini disunahkan, disunahkan di saat sholat. Setelah musonif menjelaskan kesunahan khusyuk, lalu kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang bisa menjadikan seseorang menjadi khusyuk. Wa mimma yuhassilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa ahfa yunajihi. Termasuk sesuatu yang bisa menjadikan seseorang khusyuk adalah di saat sholat dia mengingat bahwa di saat itu ia sedang berada di hadapan Allah, berada di hadapan raja di antara para raja, raja di antara raja yang mengetahui hal yang samar, dan dia sedang berbincang-bincang dengannya. Jadi termasuk yang bisa menjadikan kita khusyuk adalah di saat sholat kita mengingat, kita menyadari bahwa saat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kita sedang berbincang-bincang dengan raja dari segala raja. Wa annahu rubbama tajalla 'alaihi bil qahri li'adamil qiyami bihaqqi rububiyyati. Faradda 'alaihi salatu. Faradda 'alaihi salatah. Dan selain tadi, selain kita mengingat bahwa kita berada di hadapan Allah, Allah juga terkadang menampakkan dirinya. Menampakkan diri dalam arti dikarenakan di saat kita sholat tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah, bahwa di saat sholat ini kita menyembah kepadanya dan Allah memiliki hak ketuhanan, hak rububiyah, dan kita tidak memberi hak itu karena kita tidak khusyuk, maka bisa jadi Allah menampakkan wujudnya dan menolak sholat yang kita lakukan. Radda alaihi sholatah. Jadi di saat sholat kita sayogjanya untuk menyadari bahwa Allah sangat mungkin sekali menolak sholat kita karena sholat yang kita lakukan tidak sesuai dengan hak yang dimiliki beliau. Oleh karena itu dianjurkan di saat sholat kita dianjurkan untuk khusyuk supaya sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidi wallahu a'lamu bishawab.